Mataku sakit melihat kau bersamanya. Perasaan ini tak terpadamkan. Namun selalu saja kau seperti itu. Tak pernah menganggap perasaanku. Kau tahu betapa ku mencintaimu. Kau tahu berapa lama mengejarmu. Namun selalu saja kau seperti itu. Tak pernah menganggap apa yang kulakukan. Cemburu tanganmu digenggam dia. Tapi ku tak tahu mengapa aku cemburu. Kau bukan milikku. Kau bukan milikku. Kau tahu betapa ku mencintai. Kau tahu berapa lama mengejarmu. Namun selalu saja kau seperti itu. Tak pernah menganggap apa yang kulakukan. Aku cemburu. Cemburu tanganmu digenggam dia. Tapi ku tak tahu mengapa aku cemburu. Kau bukan milikku. Kau bukan